Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. Sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian التفسير الميسر. Masih di surat Al-Ma'idah, kali ini kita awali dari ayat yang ke-16. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti keridhoannya menuju jalan-jalan keselamatan. وَيُخْرِجُهُمْ, dan dengan Al-Quran ini pula Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan seizinnya, dan akan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini isi dari ayat yang ke-16 tentang kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Karena sebelumnya di ayat yang ke-15 Allah ingatkan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani soal akan turunnya kitab Al-Quran ini. Waqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, dan telah datang kepada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala cahaya dan kitab yang nyata, yaitu Al-Quran. Yang dengan Al-Quran ini Allah tunjuki siapa saja yang mengikuti keridhoannya jalan-jalan menuju keselamatan dan seterusnya. Kita lihat tafsirannya. Qala yahdillah bihadzal kitabil mubin manittaba'a ridallah ta'ala turuqal amni wassalamah wa yukhrijuhum biiznihi min dhulumatil kufri ila nuril iman wa yuwaffiquhum ila dinihi alqawim. Allah menegaskan di ayat yang ke-16 ini bahwa Allah akan memberikan petunjuk melalui kitab yang nyata ini, yang dimaksud adalah Al-Quran, kepada siapa yang mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan keamanan dan keselamatan. Artinya siapa saja yang mengikuti Al-Quran, mempelajari isinya dan mengamalkan isinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepadanya jalan menuju keselamatan dan keamanan. wa yukhrijuhum biiznihi min dhulumatil kufri ila nuril iman. Selain itu, Allah juga akan mengeluarkan mereka, mengeluarkan siapa saja yang mengikuti keridhaannya, yakni mengikuti Al-Qur'an, dengan seizinnya, min dhulumatil kufri, dari kegelapan kekufuran, ila nuril iman, menuju cahaya keimanan. Wa yuwaffiquhum ila dinihi al-qawim, dan memberi taufik kepada mereka menuju agamanya yang lurus. Nah, ini jaminan-jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an berarti mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan keamanan dan keselamatan. Allah akan keluarkan dia dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Bahkan Allah akan berikan taufik kepadanya menuju agama yang lurus. Karena itu Al-Quran adalah pedoman yang nyata bagi seluruh manusia. Berikutnya ayat yang ke-17. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, Isa Al-Masih. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, siapa yang berkuasa, siapa yang dapat menghalangi Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih ibnu Maryam dan ibunya, dan membinasakan seluruh yang ada di muka bumi. Walillahi mulkus samawati wal arwama bainahuma. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang ke-17 ini bantahan Allah yang ditujukan kepada mereka-mereka yang mengatakan Allah itu adalah Isa Al-Masih, atau Isa Al-Masih itu adalah Allah. Kita lihat tafsirannya. Laqad kafara an-nasara al-qailuna bi anna Allah huwa al-Masih ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas di ayat yang ke-17 ini bahwa orang-orang Nasrani itu telah kafir. Orang-orang Nasrani telah kafir. Merekalah orang-orang al-qailun, merekalah orang-orang yang mengatakan bi annallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Jadi yang menyebut mereka kafir itu adalah Allah. Ya. Kalau kemudian kita katakan bahwa orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir, tidak salah. Karena Allah pun menyebut mereka apa? Kafir. Kalau kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan mereka kafir, karena mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ya. Jadi tidak perlu ragu untuk mengatakan kalau mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian qul ayyuhar rasul haula'il jahalah minan nasara law kana al-masihu ilahan kama yad'una laqadara an yadfa'a qada Allahi idza ja'ahu bi ihlakihi wa ihlaki ummihi wa man fil ardi jami'an. Allah setelah itu menyuruh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ayyuhar rasul, katakan olehmu wahai rasul, lihaulail jahalah minan nasara, kepada mereka orang-orang bodoh dari kalangan kaum Nasrani. Laukanal masihu ilahan, seandainya Isa al-Masih itu ilah, Allah atau Tuhan, kama yad'un, sebagaimana klaim mereka, la qadara an yadfa'a qada Allah, niscaya Isa al-Masih itu mampu menolak ketetapan Allah. Idza ja'ahu, ketika ketetapan Allah itu datang, biihlakihi, dengan membinasakannya dan membinasakan ibunya dan membinasakan semua yang ada di muka bumi. Dan nyatanya tidak mampu. Wa qad matat ummu Isa falam yadfa anhal maut. Ibunya Isa al-Masih sudah meninggal dunia, falam yadfa anhal maut, dalam keadaan Isa al-Masih tidak bisa menolak kematiannya. Ini menunjukkan bahwa Isa al-Masih bukan Allah. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendekatan pemahaman kepada kita dengan sesuatu yang masuk logika kita. Secara logika kan begitu. Kalau seandainya Al-Masih Ibnu Maryam itu adalah Allah, tentu Al-Masih Ibnu Maryam mampu menolak kematian siapa? Ibunya. Ya. Nyatanya tidak mampu. Ibunya Isa Al-Masih meninggal dunia dalam keadaan Isa tidak mampu menolak kematiannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan Al-Masih Ibnu Maryam, bukan Isa. Dan Isa Al-Masih Ibnu Maryam bukan Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika la yastati'u an yarfa'a an nafsihi. Demikian juga bahkan Isa Al-Masih Ibnu Maryam sendiri tidak punya kemampuan menolak dirinya, kebinasaan dirinya. Di ayat yang lain Allah angkat Isa hingga ke langit. Dalam keadaan Isa tidak mampu menolaknya. Tidak bisa apa-apa. Li'annahuma abadani min ibadillah, karena jelas nyata keduanya, Isa al-Masih ibn Maryam dan ibunya, abadani min ibadillah, hanyalah dua orang hamba dari hamba-hamba Allah. La yaqdirani ala daf'il halak anhuma, keduanya tidak punya kemampuan menolak kebinasaan ya yang menimpa keduanya. Fahadha dalilun ala annahu basharun kasairi bani Adam, maka ini menjadi bukti kuat bahwasannya Isa al-Masih ibnu Maryam adalah manusia biasa, kasairi bani Adam, persis seperti bani Adam yang lainnya, enggak ada bedanya. Kok bisa orang-orang Nasrani kemudian mengatakan bahwa Isa al-Masih ibnu Maryam adalah Allah? Kok bisa mereka mengklaim sebaliknya, bahwa Allah adalah Isa al-Masih ibnu Maryam? Padahal Isa al-Masih ibnu Maryam tidak punya kemampuan apa-apa. Saat ibunya meninggal, dia gak bisa apa-apa. Saat Allah angkat dirinya ke langit, dia pun tidak bisa apa-apa. Ya. Kalau seandainya Isa al-Masih ibnu Maryam itu dikatakan Allah, tentu punya kuasa untuk menolak apapun yang menimpa dirinya dan menimpa ibunya. Ya. Karena Allah itu maha kuasa. Ya. Yang disebut Tuhan itu maha kuasa, memiliki kekuasaan. Nah. Tapi nyatanya Isa tidak demikian. Maka sekali lagi ini menjadi bukti bahwa Isa al-Masih ibnu Maryam bukan Allah. Allah bukan al-Masih Isa ibnu Maryam. Ya. Qala wa jami'ul mawjudati fis samawati wal ard mulkun lillah. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa segala hal yang ada fis samawati wal ard, baik di langit maupun di bumi, mulkun lillah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Yakhluqu ma yasha wa yujiduhu, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yujiduhu, dan Allah mengadakannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka fa haqiqatut tauhidi tujibu tafarrud Allah ta'ala bisifatir rububiyah wal uluhiyah. Maka hakikat tauhid ini menuntut untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat rububiyahnya dan sifat-sifat uluhiyahnya. Artinya jangan sampai meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Hanya Allah sajalah yang memiliki sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, maka itulah hakikat daripada tauhid itu sendiri. Fala yusyarikuhu ahadun min khalqihi fi dzalik. Tidak ada seorang pun dari makhluk ciptaannya yang berserikat dengan Allah dalam hal itu. Ya. Wa katsirun atau wa katsiran ma yaqa'u an-nas fi syirki wadh-dhalal bighuluwihim fil anbiya was-salihin. Dan kebanyakan ma yaqa'u an-nas fi syirki wadh-dhalal, yang membuat terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan dan kesesatan, adalah bighuluwihim, karena sikap ekstrimnya mereka terhadap para nabi-nabinya, was-salihin, dan orang-orang saleh. Ya, ini perlu digarisbawahi. Ya, ini perlu digarisbawahi. Katsiran ma yaqa'un nas fi syirki wadh-dhalal bighuluwihim fil anbiya was-salihin. Kebanyakan yang menjadi sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan dan kesesatan adalah karena sikap ekstrimnya. Sikap ekstrim terhadap siapa? Terhadap para nabi dan terhadap orang-orang saleh. Bukti nyata yang menunjukkan hal itu adalah apa yang terjadi pada kaum Nasrani. Ketika kaum Nasrani memiliki sikap ekstrim dalam sikapnya, dalam pengagungannya terhadap Isa Al-Masih Ibn Maryam, maka ini membuat mereka terjerumus dalam kekufuran. Mereka sampai mengatakan kalau Allah adalah Isa Al-Masih Ibn Maryam, dan Al-Masih Isa Ibn Maryam adalah Allah. Ini bukti nyata ya. Bukti nyata yang gak bisa terbantahkan. Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Artinya sesuai dengan sejarah perjalanan manusia ya. Karena itu jasmerah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ada bukti-bukti orang yang menyimpang, berikut penyebabnya. Penting untuk kita ketahui ya, agar menjadi pelajaran ke depan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang mereka sudah terjerumus ke dalamnya. Nah, tidak ada satu kesesatan pun melainkan ada yang menjadi penyebabnya dan ada bukti sejarahnya. Ya, sampai kapanpun selama kehidupan manusia ini terus berlangsung, kita akan melihat ada orang-orang yang menyimpang, jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam kesesatan. Semuanya ada sebabnya. Ya. Semuanya ada sebabnya. Nah. Dan ada sejarahnya. Sehingga sekali lagi itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nah. Qala kama ghala an-nasara fil masih, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menampakkan sikap ekstrim terhadap Al-Masih Isa ibnu Maryam. Qala fal kaunu kulluhu lillah, maka alam semesta ini semuanya milik Allah. Alam semesta dengan apa yang ada di dalamnya semuanya milik Allah. Ya. wal khalqu biyadihi wahdah, dan soal penciptaan pun hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Alam semesta ini tidak jadi dengan sendirinya, tidak ujug-ujug muncul, tidak, tapi ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhharu min khawariqin wa ayatin maradduhu ilallah. Adapun apa yang nampak dari kejadian-kejadian yang luar biasa dan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, pada para nabi misalnya, kepada para wali misalnya, maradduhu ilallah, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya memang Allah yang menguasakan hal itu. Para anbiya diberi mukjizat, ya, diberi mukjizat sehingga terjadi padanya hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar nalar. Para wali diberi karomah, para wali diberi karomah sehingga terjadi padanya hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar nalar, ya, yang enggak terjangkau oleh akal pikiran. Tapi ingat, semua itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan harus dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan para nabi, bukan karena kehebatan para wali, tapi semata-mata datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Nah, makanya sikap kita terhadap para nabi, terhadap orang-orang saleh, terhadap wali Allah, jangan sampai berlebihan. Hindari sikap ekstrim. Hindari sikap ekstrim. Karena kalau kita jatuh dalam sikap ekstrim, maka akan terjerumus sebagaimana orang-orang Nasrani terjerumus ke dalamnya. Waliyadzubillah. Qala yakhluqu subhanahu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Wa yaf'alu ma yurid, dan akan melakukan apa saja yang diinginkannya. Enggak ada yang dapat menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-19, ke-18, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal arwama bainahuma wa ilayhil masir. Waqalatil yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu abna'ullah, kami semua adalah anak-anaknya Allah, wa ahibba'uhu, dan kekasihnya Allah. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum, kalau memang demikian, lalu mengapa Allah azab kalian lantaran dosa-dosa kalian? Bal antum basyarun mimman khalaqa. Justru yang benar, kalian semua itu manusia biasa, bukan anak Allah, bukan kekasih Allah. Kalian itu manusia biasa, mimman khalaqa, bagian dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendakinya dan akan menghukum, menyiksa siapa saja yang dikehendakinya. Walillahi mulkus samawati wal arhanya, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan hanya kepadanya lah semuanya akan dikembalikan. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wa za'ama al-yahudu wan nasara annahum abna'ullah wa ahibba'uhu. Pada ayat ini Allah kabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengklaim annahum abna'ullah wa ahibba'uhu, bahwa mereka itu adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Sah-sah saja ya, siapapun mengklaim seperti ini dan seperti itu. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim kalau mereka anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Masalahnya, kalau hanya sekedar klaim, maka belum tentu benar. Ya. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya menyebutkan bahwa kalau seandainya semua manusia itu klaimnya dibenarkan, ini kan, kalau semua manusia itu klaimnya dibenarkan, maka seseorang bisa saja mengklaim telah didolimi oleh satu pihak, telah dibunuh oleh satu pihak, telah dirampas tanahnya oleh satu pihak. Nah, karena itu yang jadi patokan adalah bukti dari kebenaran klaim itu sendiri. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim kalau mereka adalah anak-anak Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bantah. Mana buktinya? Karena secara fakta justru Allah azab kalian, Allah siksa kalian lantaran dosa-dosa kalian. Kalau seandainya kalian anak-anak Allah, kalau seandainya kalian kekasih-kekasih Allah, tentu Allah tidak akan menyiksa, mengazab kalian. Begitu logikanya. Ya. Kembali di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang benar-benar masuk di logika kita. Pendekatan pemahaman. Ya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Tidak ada yang perkataannya lebih benar daripada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala qul lahum ayyuhar rasul. Di ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita untuk mengatakan, katakan kepada mereka wahai rasul, fali ayyi syai'in yu'adzibukum bidunubikum. Kalau memang benar klaim kalian, maka untuk apa Allah siksa kalian lantaran dosa-dosa kalian? Falau kuntum ahbabuhu ma azzabakum. Kalau seandainya memang kalian itu kekasih-kekasih Allah, tentu Allah tidak akan menyiksa kalian, mengazab kalian. Fallah la yuhibbu illa man ata'ahu. Sementara Allah itu la yuhibbu illa man ata'ahu, tidak akan mencintai dan menjadikan seseorang sebagai kekasihnya illa man ata'ahu, kecuali siapa yang taat kepadanya. Ini dia. Ya, kecuali siapa yang taat kepadanya. Ini sungguh hal yang bisa diterima oleh semua kalangan. Sesuatu yang mudah dipahami apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Yahudi dan Nasrani itu kekasih Allah, maka Allah gak akan menyiksa mereka, gak akan mengazab mereka. Ya. Dan faktanya Allah azab mereka. Qala wa qul lahum. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat itu untuk mengatakan kepada mereka, bal antum khalqun mithlu sa'iri bani Adam. Justru yang sebenarnya kalian itu adalah makhluk persis seperti seluruh bani Adam, makhluk biasa. ya. Allah yang telah menciptakannya. In ahsantum juzitum bi ihsanikum khaira. Kalau kalian berbuat baik, tentu akan dibalas kebaikan-kebaikan kalian dengan kebaikan yang semisalnya atau bahkan lebih. Wa in asatum juzitum bi isaitu bi isaatikum syarran. Dan kalau kalian melakukan kejelekan, maka tentu akan dibalas kejelekan-kejelekan kalian dengan kejelekan yang sama. Fallah yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah akan siksa, Allah akan azab siapa yang dikehendakinya. Wa huwa malikul mulki, dialah Allah Subhanahu wa taala raja, di atas raja. Yusarrifu kama yasha. Allah mengatur segala sesuatu sebagaimana yang dikehendakinya. Wa ilaihil marja', dan hanya kepadanya lah tempat kembali semua. Fayahkum baina ibadihi, lalu Allah akan menetapkan hukum di tengah-tengah hambanya. Wa yujazi kullan bima yastahiq, dan Allah akan membalas masing-masing dari hambanya dengan sesuatu yang layak, sesuatu yang patut, sesuatu yang pantas. Nah, jadi klaim Yahudi dan Nasrani tidak benar. Ya, hanya sebatas klaim saja. Lalu ayat yang ke-19, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan kepada kalian ala fatratim minar rusul, ketika terputus pengutusan para Rasul, agar kalian tidak mengatakan maja'ana min bashirin wala nadhir, gak pernah ada yang datang kepada kami seorang pemberi peringatan dan penyampai kabar gembira. Faqad ja'akum basyirun wa nadhirun, padahal telah datang kepada kalian seorang yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa setelah masa Nabi Musa lewat, kemudian masa Nabi Isa lewat, Allah utus lagi seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga enggak ada alasan bagi kalian mengatakan bahwa enggak ada lagi seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, enggak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan seperti itu, karena ya, diutus kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat tafsirannya. Ya ayyuhal yahud wan nasara, qad ja'akum rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yubayyinu lakum al-haqqa wal huda ba'da muddatin minaz zaman baina irsalihi wa irsali Isa ibni Maryam. Allah mengingatkan kepada Yahudi dan Nasara, wahai Yahudi dan Nasrani, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan kepada kalian kebenaran dan petunjuk setelah beberapa waktu yang kosong dari pengutusan para Rasul. Ada jarak antara diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Isa ibnu Maryam. Li'alla taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Agar kalian tidak mengatakan enggak pernah datang kepada kami seorang penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya. Sekali lagi, setelah masa Nabi Musa lewat, masa Nabi Isa lewat, ada jeda sebentar, ya, tidak lama, baru kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah agar orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak beralasan bahwa sekarang enggak ada lagi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, fala udra lakum ba'da irsalihi ilaikum. Enggak ada udzur bagi kalian setelah diutusnya Rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaikum kepada kalian. Faqad ja'akum minallahi rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah seorang rasul, Nabi Muhammad, yubashiru, yang menyampaikan kabar gembira, man amana bihi, bagi siapa saja yang beriman kepadanya. Wa yungziru man asah, dan memberi peringatan kepada siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Min iqabil asi wa thawabil muti, ya, maha kuasa memberi hukuman kepada siapa yang bermaksiat, dan maha kuasa memberi pahala kepada siapa saja yang taat. Nah, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, maka tentu kita sebagai umatnya, ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu harus lebih memperhatikan hal ini. Gak ada alasan lagi bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Karena di tengah-tengah kita atau ke tengah-tengah kita sudah diutus seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-19 ini menyampaikan khitabnya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, namun tentu saja ini juga berlaku buat kita. Karena Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nabi Muhammad adalah rasul kita. Kalau Yahudi dan Nasrani saja tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka melanggar, maka kita pun sama. Enggak ada lagi hujah di hadapan kita. Ya, enggak ada lagi hujah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah diutus ke tengah-tengah kita. Al-Qur'an sudah diturunkan. Ya. Nah, karena itu hendaknya ini menjadi perhatian serius bagi kita. Tidak ada yang harus kita lakukan selain menampakkan mutaba'ah, ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan seluruh ajarannya, menjalankan sunnahnya. Ayat yang ke-20 setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fiikum anbiya'a waja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum, ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu ketika Allah angkat di antara kalian sebagai para nabi. dan ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun minal alamin, dari alam semesta atau kaum yang lainnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala singgung soal kata-kata Nabi Musa yang disampaikan kepada Bani Israel, ya, supaya mereka ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara Bani Israel ada yang Allah angkat sebagai nabi. Bahkan Bani Israel pun dijadikan sebagai orang-orang yang merdeka, dan bahkan dilebihkan daripada yang lainnya dengan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita lihat tafsirannya. Qala wadhkur ayyuhar rasul idh qala Musa alaihi salam liqaumihi. Dan ingatlah wahai rasul, ingatlah wahai rasul, ketika Musa berkata kepada kaumnya, hei Bani Adam, ya Bani Israel, hei Bani Israel, udhkuru nikmat Allah alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ija'ala fikum anbiya'a. Yaitu ketika Allah angkat di antara kalian sebagai para nabi. Waja'alakum mulukan. Dan Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Tamlikuna amrokum. Di mana kalian dapat mengatur urusan-urusan kalian ba'da an kuntum mamlukin li fir'auna, setelah sebelumnya kalian menjadi budak-budak Fir'aun dan kaumnya. Sebelum kedatangan Musa, Bani Israel menjadi budak Fir'aun dan kaumnya. Ketika datang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah angkat, Allah muliakan, Allah merdekakan. Maka Nabi Musa mengingatkan Bani Israel akan nikmat ini. Wa qad manahakum min ni'matin sunufan. Dan Allah telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmat sunufan yang beragam. Lam yamnahha ahadan min alimi zamanikum. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang pun dari mereka-mereka yang hidup di zaman kalian. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyuruh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat ini. Mengingat ketika Musa mengingatkan apa? Kaumnya. Ya. Apa yang Allah sampaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Patut untuk kita mengingat segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya apa? Di antaranya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minkum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus ke tengah-tengah atau di tengah-tengah kaum ummi seorang rasul dari kalangan kalian. Ini penting untuk kita ingat. Ya, penting untuk kita ingat sebagaimana harapan Musa kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat ini. Kenapa? Karena di antara Bani Israel itu ada yang Allah angkat sebagai apa? Nabi. Ingat itu. Kita juga sama disuruh ingat. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan kita. Ya. Kemudian Nabi Musa di ayat ini juga ingatkan Bani Israel agar selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ketika Bani Israel diselamatkan dari yang namanya perbudakan. Karena dulunya mereka di bawah bayang-bayang Fir'aun dan kaumnya. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perbudakan itu dihapuskan. Ya. Ketika perbudakan dihapus sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah. Kemudian Nabi Musa juga ingatkan Bani Israel akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di mana nikmat itu datang secara khusus kepada mereka. Nah, kita juga sama. Mesti mengingat nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dinul Islam. Ya. Kitabullah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di awal ayat yang kita baca, ya, di surat di ayat yang ke-16 Allah sebutkan bagaimana fungsi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Siapa yang mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk menuju jalan keselamatan. Bahkan Allah akan keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ini patut untuk kita syukuri. Nah, selanjutnya ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi idkhulu al-ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Ya qaum, wahai kaum, masuklah kalian ke negeri yang muqaddasah, negeri yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi milik kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan sekali-kali kalian lari mundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, karena kalian akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Ini soal Baitul Maqdis, ya, Palestina. Kita lihat tafsirannya. Ya qaum, wahai kaum, udkhulu al-ardha al-muqaddasah ay al-mutahharah wa hiya Baitul Maqdis wa ma haulaha. Allah menghimbau di ayat ini melalui pernyataan Musa, ya, kepada kaumnya. Ya kaum, wahai kaum, yang mengatakan adalah Musa. Ini instruksi dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wahai kaum, masuklah kalian ke negeri yang disucikan, muqaddasah ay al-mutahharah. Wahia Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Wa mahaulaha, dan sekitarnya. Allati wa'adallahu an tadkhulu ha wa tuqatilu man fiha minal kufar. Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan agar kalian memasukinya dan memerangi siapa saja yang ada di dalamnya, minal kufar, dari orang-orang kafir. Wala tarji'u an qitalil jabbarin, dan jangan sekali-kali kalian mundur ke belakang dari memerangi al-jabbarin, orang-orang yang dianggap kuat yang ada di dalamnya. Ya. Fatakhsiru khairad dunya wa khairal akhirah, sehingga kalian justru malah akan rugi, merugi dari mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, ini himbauan Musa kepada kaumnya. Ayat yang ke-22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Qalu, mereka menjawab, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya, di dalam negeri yang disebut Muqaddasah tadi, ada satu kaum yang dikenal kuat, kaum Jabbarin. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami tidak bisa memasukinya sampai mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, maka baru kami bisa memasukinya. Tafsirannya, qalu ya Musa, mereka menjawab, wahai Musa, inna fiha qauman ashidda aqwiya, sesungguhnya di dalam negeri yang disucikan itu ada suatu kaum yang dikenal ashidda, dikenal keras, aqwiya, dikenal kuat. La taqata lana bi harbihim, kami tidak punya kemampuan untuk memerangi mereka. Wa inna lan nastati'a dukhulaha wa hum fiha, dan kami tidak bisa memasukinya sementara mereka masih ada di dalamnya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, tapi kalau mereka sudah keluar darinya, maka kami baru bisa memasukinya. Ya, belum apa-apa sudah merasa kalah. Jangan punya mental seperti ini, ya. Coba dulu baru tahu begitu. Jangan karena ngelihat dari kejauhan, wah berat sepertinya pekerjaan ini, ya. Wah tantangannya luar biasa, kemudian down, mental jatuh. Enggak begitu, ya. Kita harus optimis bahwa segala kesulitan akan bisa dilewati dengan baik. Ya, segala kesulitan sekali lagi akan bisa dilewati dengan baik. Jadi jangan patah semangat dulu. Ya, dahulukan semangat, kemudian persiapan. Ya, tentu saja tidak lupa untuk selalu berpikir realistis. Ya, tapi bukan berarti kalah duluan sebelum berperang, begitu. Nah. Kaumnya Nabi Musa ketika dihimbau untuk masuk ke Baitul Muqaddasah, ya, yang padahal itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka bisa memasukinya, ketika mereka tahu di dalamnya ada kaum yang dikenal kuat dan keras, mereka mengaku lemah. Mereka mengatakan, kami tidak punya kemampuan untuk memeranginya. Kami baru bisa masuk ke dalamnya kalau mereka sudah keluar, gitu. Kemudian di ayat yang ke-23-nya, qala rajula minal ladina yakhafuna an'amallahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan anugerah kepada keduanya untuk taat kepada Allah, udkhulu 'alaihimul baba, masuklah, ayo masuk melalui pintu gerbangnya, melalui arah depannya. Fa idza dakhaltumuhu, tapi kalau kalian telah memasukinya, fa innakum ghalibun, maka niscaya kalianlah yang menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah, inilah mental sesungguhnya dari orang yang beriman. Tidak takut, tidak kumeok, memeh dipacok, tidak mengaku kalah sebelum berperang. Inilah mental orang yang beriman, ya. Orang-orang yang dianugerahi ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berkobar semangatnya. Udkhulu, ayo masuk. Ya, bahkan jangan dari belakang masuknya. Jangan dari samping kanan kiri, tapi apa? Udkhulu albaba, masuk dari pintu gerbangnya, dari depannya sekalian. Ayo. Optimis. Kalau sudah masuk, tentu Allah tidak akan membiarkan. Kenapa? Karena ketika memaksakan masuk berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Musa sebagai nabi Allah. Masuk. Kalau sudah masuk, kalian akan menang. Dan bertawakal kepada Allah jika kalian beriman. Lihat, usaha dulu, baru kemudian apa? Tawakal. Di akhir disebutkan, fatawakkalu, bertakwalah, bertawakkalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya, ya, jika kalian mengaku orang yang beriman. Nah, insyaallah tafsirannya akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.